Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini dan yang mulia ini kita bisa insyaallah taala akan mendengarkan beberapa kalimat-kalimat ilmiah serta hal-hal yang bisa menjadikan kita semuanya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menjadikan suatu negeri ini menjadi aman. Yang mana ini akan disampaikan materinya oleh beliau Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Insyaallah taala beliau akan membahas dalam kajian di kesempatan pagi hari ini atau yang di sesi pertama ini beberapa perkara dari keimanan yang bisa menjadikan atau memberikan pengaruh keamanan suatu negeri. Untuk waktu dan tempat kepada Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah taala kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pembahasan kita di pagi hari ini, negeriku aman dengan iman. Negeriku aman dengan iman. Ada dua komponen pokok di dalam tema ini terkait dengan keamanan dan terkait dengan keimanan. Karena itu saya akan mendefinisikan apa itu iman, kemudian saya akan definisikan apa itu keamanan. Lalu saya akan terangkan tentang bagaimana urgensi keimanan, pengaruh dan keutamaan keimanan itu di dalam menegakkan sebuah keamanan di atas muka bumi. Yang pertama terkait dengan definisi iman. Iman itu secara bahasa bermakna al-iqrar, bermakna penetapan. Lebih dari makna at-tasdiq, pembenaran. Bukan sekadar pembenaran, tapi dia tetapkan, dia benarkan dan diyakini. Itu yang disebut dengan keimanan secara bahasa. Adapun secara istilah, iman itu adalah al-iqraru bil lisan, wal-i'tiqadu bil janan, wal-amalu bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman, wa yankusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah pengakuan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka ini 5 kalimat yang merupakan dasar keyakinan umat Islam yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang datang setelahnya. Seluruh dari para as-salaf rahimahumullahu ta'ala bersepakat di atas makna ini terkait dengan definisi iman, hakikat dan maknanya. Jadi iman itu ada yang terkait dengan pengakuan lisan, ucapan lisan. Dan iman itu ada yang terkait dengan keyakinan di dalam hati. Dan iman itu ada yang terkait dengan amalan dari anggota tubuh. Dan semuanya masuk di dalam penamaan iman, bagian dari iman dan hakikat dari iman tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din kunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan hanya untuk Allah. Sebagai orang-orang yang hanif, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah. Mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Itulah agama yang lurus. Di dalam ayat ini disebutkan beberapa bentuk agama yang lurus. Dikatakan ini seluruh agama. Yang pertama, wama umiru, tidaklah mereka diperintah. Ini ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ini ikhlas. Ya. Ibadah dibangun di atas ikhlas. Dan ikhlas dari amalan hati. Hunafa, sebagai orang-orang yang hanif, selalu menghadap kepada Allah, berpaling dari selainnya, selalu condong kepada tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Mereka menegakkan sholat, dan dimaklumi sholat itu dari gerakan badan, ada juga dari amalan lisan, dan ada amalan hati di dalam sholat. Dan mereka mengeluarkan zakat. Zakat itu amalan badan, dia keluarkan dengan tangannya, hartanya disertai dengan niat. Dan ini semuanya terangkai. Dan semuanya dihitung sebagai iman. Itulah agama yang lurus. Dalil yang kedua, ayat di surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu disebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah siapa yang apabila disebut nama Allah, bergetarlah hati-hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan. Dan kepada Rabb mereka, mereka selalu bertawakal. Kelanjutan ayat, atau ayat setelahnya, Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka ini menegakkan salat, dan terhadap rezeki yang mereka berikan, terhadap rezeki yang kami berikan, mereka menginfakkannya. Kemudian Allah terangkan, Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Nah, ini ada ucapan lisan, ada amalan hati, dan ada keyakinan hati, dan ada amalan anggota tubuh. Maka iman ini terangkai dari hal-hal itu tadi, dari tiga hal ini. Dan dalil yang ketiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu 63 sampai 69 cabang. Dalam sebagian riwayat bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Jadi iman banyak cabang-cabangnya. Dari cabang-cabang keimanan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tiga contoh. Kata beliau, fa'alahu qaulu la ilaha illallah. Wa adanahu imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling bawahnya dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi disebut tiga contoh. Ucapan la ilaha illallah, menyingkirkan gangguan. Ini apa? Menyingkirkan gangguan amalan atau keyakinan, amalan anggota badan. Dan rasa malu ini terkait dengan keyakinan hati, amalan hati. Karena rasa malu itu tempatnya di hati, tampak pengaruhnya di badan. Jadi diberi tiga contoh, dan semuanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai iman. Iya. Kemudian iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Karena itu manusia bertingkat-tingkat di dalam jenjang keimanan. Kaum mukminin bertingkat-tingkat di dalam jenjang keimanan. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Jadi ketiga agama ini datang kepada umat Islam, maka mereka terbagi menjadi tiga. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada yang bersegera dengan kebaikan. Ada yang bersegera dengan kebaikan. Menunjukkan bahwa iman itu, orang-orang di dalam beriman berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat. Karena itu iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Di dalam Al-Quranul Karim ada 10 ayat lebih yang menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah. Kalau iman bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Iya. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ketegasan lebih daripada itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adha'ful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan lisannya, dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Jadi disebut ada iman yang paling lemah. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits syafaat yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu birrin min khair. Wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya sebesar jelai dari kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan. Gandum lebih kecil lagi. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah dari kebaikan. Darrah ini telur semut. Darrah telur semut. Dan itu bijian yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab. Maka disebutkan walaupun di hatinya ada sebesar darrah dari keimanan, dikeluarkan. Jadi disebutkan keimanan itu dari bertingkat-tingkat sampai yang paling kecilnya pun sepanjang masih ada keimanannya itu bermanfaat baginya. Baik. Maka inilah keimanan. Inilah keimanan. Dan memahami lima hal ini dalam keimanan, disitulah perputaran agama. Itulah jalan petunjuk. Karena itulah harus dipahami bahwa iman itu ada sebab-sebab yang bisa membuatnya bertambah. Dari sebab yang menambah keimanan adalah keimanan dan tauhid yang kita akan bahas. Dari sebab yang menambah keimanan adalah seorang mempelajari tentang Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sebab bertambahnya keimanan, seorang banyak membaca Al-Quran, tadabbur dan mempelajarinya. Dari sebab yang menambah keimanan adalah amalan salih. Dari sebab yang menambah keimanan, dia berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Dari sebab yang menambah keimanan, dia menghadirkan di dalam hatinya dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka. Dari sebab yang menambah keimanan, kecintaan, harapan dan rasa takut. Dari sebab yang menambah keimanan adalah segala hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk ketaatan. Iya. Dan sebaliknya ada sebab yang bisa mengurangi keimanan. Kejahilan ini dari hal yang bisa mengurangi keimanan. Demikian pula berpaling dari agama. Dia ada kesempatan mempelajarinya, ada kesempatan mendengarkannya, tapi dia berpaling, bermalas-malasan, maka ini dari sebab yang mengurangi keimanan. Demikian pula kalau dia berpaling dari ilmu dan ahlul ilm, ini dari sebab yang mengurangi keimanan. Dan dari sebab yang membahayakan dan mengurangi keimanan, bergaul dengan orang-orang yang jelek, teman-teman duduk yang bisa memberikan pengaruh jelek kepada dirinya. Iya. Maka ini gambaran-gambaran tentang keimanan. Bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya. Yang kedua, saya akan mendefinisikan tentang keamanan. Keamanan secara bahasa dari kata al-aman, kalau dalam bahasa Arab. Dan al-amnu adalah diddul khauf, lawan dari rasa takut. Iya. Lawan dari rasa takut. Jadi segala hal yang mengkhawatirkan, segala perkara yang menghilangkan dari ketenangan, membawa dari khawatiran dan kerisauan, ya, maka segala hal yang membawa ketenangan, membawa kedamaian, tidak ada kerisauan dan kekhawatiran di dalamnya, maka itulah yang disebut dengan keamanan. Itulah yang disebut dengan keamanan. Dan menjaga keamanan ini di dalam syariat kita adalah hal yang sangat diperhatikan sekali. Perkara pokok yang sangat dijaga di dalam syariat. Karena agama ini kalau dilihat secara garis besarnya, kaidah pokok perputaran agama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, Qad ittafaqatil ummatu bal sa'irul milal ala anna syari'ata wudi'at lil muhafadzati ala ad-daruriyatil khams. Kata Imam Syatibi rahimahullah, umat Islam ini telah bersepakat, bahkan seluruh agama yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan semuanya bersepakat syariatnya, bahwa syariat Allah itu diletakkan untuk menjaga lima perkara pokok. Syariat itu diletakkan untuk menjaga lima perkara pokok. Yang pertama ad-din, menjaga agama. Yang kedua an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga an-nasl, menjaga keturunan, kehormatan. Yang keempat al-mal, menjaga harta. Dan yang kelima al-akl, menjaga akal. Ini lima. Dan ini lima daruriyat namanya. Apa saja yang diperintah di dalam agama ini, itu perputarannya kembali kepada lima ini. Sebagaimana apa yang dilarang di dalam agama dituntut untuk dihindari, jangan sampai ada di tengah umat, ini juga dalam rangka menjaga lima hal ini. Dalam rangka menjaga lima hal ini. Dan keamanan itu penjagaan terkait dengan lima perkara ini. Semua pembahasan terkait dengan keimanan, keamanan, ada kaitannya dengan lima perkara pokok ini. Di dalam menjaga daruriyat al-khams. Iya. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya menjaga masalah daruriyat, termasuk dijaga di dalamnya masalah-masalah al-hajiyat dan at-tahsiniyat. Perkara-perkara yang merupakan kebutuhan mendesak yang melengkapinya, ataupun pelengkap-pelengkap yang dianjurkan. Semuanya ada kaitannya dengan keimanan dan ada kaitannya dengan keamanan. Ada kaitannya dengan keamanan. Maka dari sini kita bisa memahami betapa pentingnya makna iman ini. Betapa pentingnya makna keimanan ini di dalam kehidupan. Dan betapa pentingnya keamanan itu di tengah manusia. Iya. Karena itu dakwah para nabi dan para rasul perputarannya adalah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini terkait dengan keimanan. Sebagaimana dakwah para nabi dan para rasul semuanya bersepakat untuk memerangi segala bentuk kerusakan dan memerangi segala bentuk yang merusak keamanan. Segala perkara yang merusak keamanan. Iya. Maka ini dua hal pokok yang dijaga di dalam syariat dan dipelihara. Dijaga di dalam syariat dan dipelihara. Baik. Iman ini memiliki dari pengaruh-pengaruh yang sangat kuat untuk menciptakan keamanan di dalam sebuah negeri. Iman dengan cakupannya yang luas, dengan seluruh cabang-cabangnya, sangat diperlukan oleh individu, masyarakat, dan sebuah negara di dalam menciptakan keamanan. Iya. Ini pembahasan kita yang ketiga. Saya akan jelaskan bagaimana pentingnya keimanan itu dan bagaimana pengaruh keimanan itu di dalam menegakkan keamanan di dalam sebuah negeri, di dalam menjaga kedamaian dan kebaikan di sebuah negeri. Yang pertama yang harus dipahami, bahwa negara mana saja, negeri mana saja yang ingin hidup di atas kedamaian dan ketentraman, maka tegaknya sebuah negeri itu hanyalah didapatkan dengan keimanan dan dengan tauhid. Dengan keimanan dan dengan tauhid. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihi salam awal kali beliau merintis kota Mekah. Beliau masuk ke kota Mekah. Di mana di Mekah itu belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa di kota Mekah tersebut. Iya. Beliau tinggalkan istri dan anaknya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau ucapkan ketika merintis kota Mekah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Ibrahim. Di surah Ibrahim Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam." Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman." Memang dimulai dengan memohon keamanan untuk tegaknya sebuah negeri. Karena sebuah negeri, walaupun ada pemimpinnya, seorang walaupun memiliki harta yang banyak, dia walaupun berhias dengan rumah yang megah, diitari dengan istri-istri dan anak-anak, tapi kalau tidak ada keamanan, nikmat-nikmat ini tidak akan terasa baginya. Tidak akan terasa. Dan mungkin saja menjadi musibah dan adab baginya. Kalau tidak ada keamanan. Karena itu Nabi Ibrahim AS memohon hal yang sepatutnya untuk tegaknya sebuah negeri. Rabbi ja'al hadal balada amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Lalu beliau sebutkan dari kelanjutan doa syarat dari keamanan itu. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya dan anak-anakku dan keturunan-keturunanku. Jauhkanlah saya dari penyembahan kepada berhala-berhala. Ini keimanan. Tauhid. Yang langsung diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Iya. Sebab itulah inti tegaknya sebuah negeri. Negeri mana saja yang menghendaki keamanan, maka keamanan yang sempurna, keamanan yang bermanfaat bagi mereka apabila negeri ini adalah negeri yang bertauhid. Negeri yang dibangun di atas keimanan. Negeri yang dibangun di atas keimanan. Maka ini dari pengaruh indah keimanan tersebut. Bagaimana harusnya kita memperhatikannya? Iya. Kemudian yang kedua, dari pengaruh keimanan dalam mewujudkan keamanan di sebuah negeri, iman itu adalah syarat. Iman adalah syarat jaminan adanya keamanan. Iya. Iman adalah syarat jaminan adanya keamanan. Kapan tidak ada keimanan, maka tidak akan dia dapatkan dari keamanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Perhatikan, orang-orang yang beriman. "Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Dan dia tidak menodahi keimanannya dengan kezaliman. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus dijaga dan dipelihara. Jangan sampai ada yang mengotorinya. Jangan sampai melekat padanya dari pakaian-pakaian kesyirikan. Dan kezaliman yang dimaksud di dalam ayat adalah kesyirikan. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sungguhnya Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, Allah jamin untuknya dua perkara. Ulaika lahumul amnu, untuk mereka keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka selalu berada di atas hidayah. Dijamin dua hal. Untuk mereka keamanan. Keamanannya di dunia maupun di akhirat. Keamanan pada individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Dijamin. Apabila ada dari keimanan ini. Terjaga dari tauhid ini. Dan diberi keutamaan yang lain. Wahum muhtadun. Dan mereka selalu mendapatkan hidayah. Selalu mendapatkan petunjuk. Selalu mendapatkan petunjuk. Karena itulah orang-orang yang beriman. Di dalam segala problematika yang mereka hadapi, Allah memberikan untuknya jalan keluar. Dan dari segala hal yang menghimpit mereka, Allah memberikan untuk mereka kelonggaran. Dengan keimanan dan tauhid tersebut. Iya. Karena itu di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Disebutkan sifatnya. Dengan keimanan. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Kegelapan itu dijamak karena kegelapan banyak. Ada kegelapan kezaliman, kegelapan dosa dan kemaksiatan, kegelapan kejahilan. Berbagai bentuk kegelapan menuju kepada cahaya. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala cuma satu. Agamanya cuma satu. Tapi mengandung segala perkara yang diperlukan untuk manusia. Mengandung segala perkara yang diperlukan untuk manusia. Maka ini jaminan. Karena itu, dari pengaruh keimanan terhadap keamanan sebuah negeri, syarat keamanan sebuah negeri adalah dengan apa? Adalah dengan keimanan. Itu ayat di surah Al-An'am. Saya beri ayat yang lain. Di surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a faman kafara ba'da dhalika fa'ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian para sahabat. Sebab ayat ini turun kepada Nabi dan para sahabatnya. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian para sahabat dan orang yang beramal saleh. Maka disebutkan syaratnya keimanan. Ini janji untuk orang yang beriman. Disebut nama para sahabat sebab mereka adalah barometer keimanan yang benar. Mereka adalah barometer keimanan yang benar. Sebagaimana ayat di surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Kalau kaum musyrikin itu beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, maka mereka akan mendapat jalan petunjuk. Akan mendapatkan hidayah. Nah ini dalam ayat di surah An-Nur ini, terdapat kandungan penting, banyak orang yang melalaikannya dari orang-orang yang membaca ayat ini. Iya. Jadi ayat ini diterangkan 5 syarat dari tegaknya sebuah negara. 5 syarat yang menyebabkan umat itu berkuasa di atas muka bumi. Diberi kemapanan. 5 syarat yang menyebabkan mereka diberi keamanan. Tidak ada kekhawatiran. Syarat yang pertama keimanan. Syarat yang kedua minkum, mengikuti jalan para sahabat, mengikuti jalan as-salaf. Syarat yang ketiga, beramal dengan amalan salih. Syarat yang keempat, beribadah hanya kepada Allah. Dan syarat yang kelima, tidak berbuat kesyirikan. Ini lima syarat di dalam ayat yang mulia ini. Iya. Dan arahannya kepada makna keimanan sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Karena kata iman ini juga saya ingatkan di sini bahwa iman ini tadi saya sudah terangkan. Di dalam iman ada ucapan, keyakinan dan amalan. Amalan-amalan salih bagian dari keimanan. Dan iman itu kadang digunakan bermakna Islam. Dan iman itu terkandung di dalamnya tauhid. Ya, terkandung di dalamnya tauhid. Dan iman itu bisa mencakup seluruh agama. Bisa mencakup seluruh agama. Karena itu tergantung penggunaannya di mana. Terkait dengan keimanan pada ayat-ayat. Di dalam menafsirkannya, para ulama kadang menyebutkan makna-makna pada kalimat iman yang tertera di sebuah ayat sesuai dengan konteks ayat tersebut. Dan apa yang mengitarinya dari indikasi-indikasi yang dengannya ahli tafsir menafsirkan sebuah ayat. Baik, jadi keimanan ini adalah syarat tegaknya keamanan. Dijanjikan untuk siapa yang beriman di antara kalian yang beramal salih. Sungguh kami akan menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Orang-orang yang berkuasa di atas muka bumi. Dan sungguh mereka akan dimapankan. Agama mereka yang Allah ridhai akan dimapankan. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Ini jaminan. Jaminan. Karena itu siapa yang menghendaki keamanan di dalam sebuah negeri, lalu dia tidak perhatikan makna keimanan ini di dalam terwujudnya di tengah manusia, di tengah penduduk negeri, maka jangan dia berharap bisa menciptakan sebuah keamanan yang sebenarnya, keamanan yang diinginkan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari pengaruh keimanan terhadap keamanan sebuah negeri. Negeri yang ingin sejahtera. Negeri yang ingin bergelimang dengan kemakmuran. Negeri yang ingin mendapatkan berbagai keberkahan. Syaratnya adalah dengan keimanan. Nah, ini diterangkan di dalam berbagai ayat Al-Quran. Dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di antara ayat-ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Perhatikan, janji Allah, dibukakan berkah dari langit dan bumi. Barokat, bahasa ayat. Jumlah banyak dari keberkahan. Masya Allah. Satu keberkahan saja untuk sebuah negeri itu luar biasa pengaruhnya. Satu keberkahan. Saya beri contoh misalnya. Satu hukum had yang ditegakkan di atas muka bumi. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada kalian dihujani 40 hari. Bagaimana keberkahan itu? Apabila makna keimanan dan ketakwaan diterapkan. Mana keimanan dan ketakwaan diterapkan. Karena itu, jangan selalu berpikir bahwa kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan manusia dengan mereka bergelimang kebaikan di dunia mereka, bagus dari penghasilan mereka, dan sebagainya dari perkara-perkara dunia saja. Justru pokok dari keamanan tidak terkait dengan hal itu. Terkaitnya dengan keimanan. Jadi andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, Allah telah jamin kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Itu negeri kalau dia diberkahi seperti itu. Buminya juga berpenghasilan banyak. Tapi kalau dicabut keberkahan tersebut, nasallallahu alafiyah. Itulah bahaya akan menimpa negeri. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah. Fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang tadinya negeri ini damai sentosa, rezekinya datang dari berbagai penjuru. Luar biasa, rezeki saja datang dari berbagai penjuru. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Ingat, kafir itu lawan dari keimanan. Kafir lawan dari apa? Keimanan. Hilang keimanannya. Hilang kesyukurannya. Kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka kami membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Subhanallah, kelaparan dan ketakutan, musibah ini diibaratkan pakaian. Karena selalu menyertai mereka, melekat pada mereka. Kenapa? Bima kanu yasnaun, karena perbuatan mereka sendiri. Juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan. Laqad kana li sabaa'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fakafaru. Telah ada pada negeri Saba itu. Ya. Telah diberi pada negeri Saba. Laqad kana li sabain fi maskanihim aya, di tempat tinggal mereka itu ada tanda kebesaran Allah. Jadi negeri Saba ini kalau dilihat dahulu luar biasa. Orang masuk ke situ lihat tanda kebesaran Allah. Mereka makmur, dua kebun dari kanan dan kiri mereka. Penuh dengan kebaikan. Maka perintah Allah kepada mereka cuma bersyukurlah kepada Rabb kalian. Makan dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah. Diperintah. Negeri kalian negeri yang indah. Rabb kalian Rabb maha pengampun. Pengampunan turun karena mereka bersyukur. Kemudian dikatakan fa'aradu, mereka berpaling. Fa'arsalna alihim saylal arim. Wabaddallakum bijannataihim jannataini dawati ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidirin qalil. Dalika jazainakum bima kafaru. Maka mereka pun berpaling. Maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang. Habis semua kebunnya. Begitu kebunnya habis, kan mereka menanti. Ini kan tumbuh lagi. Mudah-mudahan tumbuh lagi. Ternyata tidak tumbuh lagi tumbuhan yang di kebun-kebun mereka sebelumnya. Ya. Dan disebutkan itulah balasan kami berikan karena kekafiran mereka. Lagi-lagi, kekafiran lawan daripada keimanan. Karena itu syarat keamanan di sebuah negeri adalah keimanan. Ingin berkat di dalam sebuah negeri, perhatikan dari mana keimanan ini. Iya. Nah itu saya terangkan dari awal ya, cakupan iman. Supaya kita mengerti apa itu iman. Iman ini tiap hari kita dengarkan. Kita semua baca, kita tahu. Tapi cakupannya, banyak yang kurang memahaminya. Dia kadang tidak mengetahui bahwa seorang itu kadang duduk-duduk saja dia berpikir akan kebesaran Allah itu bagian dari keimanan. hal yang dengannya dia menciptakan keamanan pada dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Ya. Maka keimanan ini adalah sumber kesejahteraan dan keberkahan untuk sebuah negeri. Kemudian yang keempat, dari pengaruh keimanan. Keimanan ini adalah benteng yang sangat kuat yang menjaga dari segala sebab kehancuran. Benteng yang sangat kuat yang menjaga dari segala sebab kehancuran. Nah, ini sebenarnya tema penting yang harusnya kita perhatikan. Di dalam Al-Quran itu diterangkan sebab-sebab kebinasaan sejumlah umat yang telah lalu. Diterangkan sebab-sebab kebinasaannya. Perhatikan sebab-sebab kebinasaan itu. Maka kita akan temukan dari sebab kebinasaan mereka adanya kekafiran, menentang para nabi dan para rasul, dosa dan kemaksiatan, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa besar, dan selainnya dari sebab-sebab kebinasaan umat-umat yang telah berlalu. Itu dipaparkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab kebinasaan, banyak darinya kembali kepada makna keimanan. Bertentangan dengan iman, akhirnya lahir sebab kebinasaan tersebut. Karena itu andai kata mereka menjaga diri di atas keimanan dan tauhid, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan untuk mereka hal yang paling indahnya, hal yang paling baiknya. Ini yang harus direnungi di tengah umat ini. Karena itu ahli sunnah wal jamaah, mereka punya perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Menanamkan pemahaman kepada masyarakat, kepada umat Islam secara khusus, tentang pentingnya arti keimanan, bagaimana cakupannya, dan bagaimana keimanan itu adalah sumber keamanan. Iya. Dan di dalam menjaga hal ini, disitulah kegiatan-kegiatan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini sebab-sebab kehancuran, banyak ya bentuknya. Materi saya tidak terkhususkan untuk membahas itu. Yang kelima, dari pengaruh keimanan terhadap keamanan sebuah negeri. Keimanan itu adalah hal yang menyebabkan umat ini dihindarkan dari dosa dan maksiat. Dihindarkan dari dosa dan kemaksiatan. Ya. Karena dosa dan kemaksiatan, apalagi dosa-dosa seperti kesyirikan, yang merupakan dosa yang paling besar. Dosa kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Dan dosa-dosa yang dibawanya, ini adalah dari sebab-sebab hilangnya keamanan di sebuah negeri. Iya. Perhatikan. Contoh ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir dari surah Maryam. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Anda awli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Mereka berkata Allah ar-Rahman memiliki anak. Perhatikan ya bagaimana kekafiran ini. Mereka berkata bahwa Allah memiliki anak. Orang Nasara berkata Nabi Isa anak Allah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka berkata para malaikat anak perempuan Allah. Maka Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Hampir saja langit itu meleleh. hampir saja bumi itu terbelah. Dan hampir saja gunung itu runtuh. Tatkala mereka berkata Allah memiliki anak. Perhatikan dari makhluk-makhluk besar ini. Langit, bumi, gunung. Dalam menumpahkan kemurkaannya. Menjatuhkan berbagai musibah dan petaka kepada manusia. Andai kata Allah tidak menahannya. Maka tidak akan tersisa dari manusia itu. Iya. Karena itu. Kesyirikan dan dosa-dosa yang bertentangan dengan keimanan. Dosa dan kemaksiatan. Ini semuanya adalah sumber petaka. Hal yang menghilangkan keamanan. Meluluh lantakkan ketentraman di tengah manusia. Maka harus dijaga dari prinsip keimanan ini. Karena keimanan adalah benteng yang sangat kuat untuk hal itu. Kemudian yang keenam. Dari pengaruh keimanan dalam keamanan sebuah negeri. Iman itu menyebabkan penduduk negeri tersebut jelas arahannya. Dan lurus metodologi kehidupannya. Karena sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah umat, kalau tidak jelas kemana arahnya, maka ini adalah umat yang tidak akan maju. Cuma berputar-putar di situ, ya. Seperti orang yang hanya bergerak di tempat saja, bisa melihat ya orang baris berbaris itu jalan di tempat gerak kan gitu jalan masya Allah ada gerakan tapi nggak maju ada di situ saja dia nggak bisa maju cuma jalan di tempat saja karena kalau seorang tidak memiliki arahan yang jelas seperti itu keadaannya tapi kalau arahnya jelas kehidupannya jelas maka dia akan berjalan dengan lebih cepat. Dia lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Oh jalannya di sana, saya harus segera sampai. Ada yang mengajak kanan-kiri, walaupun dia menoleh kanan-kanan cerita, tapi dia masih ingat tujuannya di mana. Ini fungsi keimanan di sini. Karena itu dakwah para nabi dan para rasul semuanya ke situ. Dan Allah menciptakan manusia di atas hal ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyampaikan kepada umatnya, "Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut, segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala." Iya. Karena itu jalan seorang mukmin sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabilal haqqi wal imani. Kata beliau, untuk Allah yang Maha Satu, jadilah kamu itu hanya satu saja. Arahannya jelas. Dia hanya satu semangat. Satu jalan. Satu azam. Satu niat. Fi wahidin. Pada satu hal juga. Apa satu hal ini? Sabilal haqqi wal imani. Jalan kebenaran dan jalan keimanan. Itu satu jalan. Dan seorang mukmin seperti itu. Dan itu pengaruh keimanan. Pengaruh keimanan. Membuat umat ini jelas arahannya. Dengan keimanan ini, mereka akan menjadi makmur, lebih baik. Dan kemajuan-kemajuan yang mereka dapatkan, itu tidak menghalangi mereka dan tidak menghancurkan mereka. Kalau sekarang ini banyak dari kemajuan, tapi kemajuan yang bisa menghancurkan. Iya. Kemajuan menghancurkan, mikir buat nuklir, alat penghancur massa. Kemajuan menghancurkan dalam teknologi sekarang ini. Hingga manusia bisa berbuat dosa dan kemaksiatan dengan sangat mudah dan sangat gampang. Ini karena tidak ada keimanan yang mengawalnya. Tidak dibangun di atas keimanan. Jadi keimanan ini adalah dasar yang sangat penting. Membuat umat itu terarah. Sebuah bangsa itu bisa maju. Lebih baik. Dan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan itu pula. Dengan keimanan itu pula. Maka ini di antara pengaruh pokok dari keimanan. Membuat seorang hamba itu jalannya jelas. Sehingga hidupnya itu tidak sia-sia. Ia berada memijak di atas muka bumi, buminya juga senang dengan keberadaan dia di atasnya. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini hidup di atas muka bumi. Bumi ini tenang-tenang saja. Kita berada di atas punggungnya. Ada orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah. Dan Allah terangkan di dalam Al-Quran. Fama bakat alaihimus samaa wal ard. Mereka tidak pernah ditangisi oleh langit maupun bumi. Tidak pernah disedihkan. Kebinasaan mereka. Kenapa? Orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Dan bumi akan bersaksi pada hari kiamat tentang apa yang kita akan lakukan. Yawma idin tuhadditu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi ini akan bercerita berita-berita yang terjadi di atasnya. Iya. Karena itu pengaruh keimanan di dalam hal ini sangat indah sekali. Membuat kehidupan sebuah masyarakat menjadi lebih teratur dan lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh, dan ini mungkin yang terakhir dari pengaruh dan manfaat keimanan. Saya hanya bercerita pengaruh dan manfaat keimanan pada satu poin tertentu saja. Pada poin bagaimana mewujudkan keamanan di dalam sebuah negeri. Saya belum berbicara tentang pengaruh keimanan di arah-arah yang lainnya. Iya. Sebab ini pembahasan yang sangat luas dan sangat panjang. Ayat-ayat tentang keimanan itu ada di dalam buku-buku tafsir. Di antara ulama yang menulis tentang keimanan, pembahasan-pembahasan khusus. Ya, tentang keutamanya dalam materi-materi khusus. Maka yang ketujuh di sini bahwa kebersamaan semua umat. Bersatunya mereka. Bersatunya umat itu. Itu tidak akan terwujud kecuali dengan keimanan. Dan dengan tauhid. Iya. Dan itulah yang terjadi. Dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa Arab itu dulu mereka adalah bangsa yang paling berpecah belah. Kerjanya berperang saja. Ya. Kerjanya berperang sampai ada yang musuh bebuyutan. Dari turun temurun mereka selalu ada kegiatan berperang. Tapi dengan datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah satukan mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ketika dulunya kalian itu saling bermusuhan. Lalu Allah melembutkan hati-hati kalian, menyatukan hati-hati kalian. Kalian pun berubah menjadi orang-orang yang sangat bersaudara. Dan dulunya kalian berada di atas jurang kebinasaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam, iman, tauhid. Itulah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi ma alafta baina qulubihim walakinna Allaha yu'allifu bainahum. Allah ialah yang melembutkan hati-hati mereka, menyatukan hati-hati mereka. Engkau Nabi Muhammad, andai kata engkau punya harta sebesar sebanyak bumi kamu infakkan semuanya, kamu tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Iya. Jadi ingin mempersatukan, ingin menyatukan negeri ini tanpa memperhatikan makna-makna keimanan, mengajak kepada keimanan, itu artinya berangan-angan. Hanya bermimpi besar saja. Tapi tidak ada dari praktek di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu di akhir dari pembahasan ini, saya ingin mengingatkan tentang sekelompok manusia yang keliru jalannya. Keliru jalannya. Di dalam memandang kehidupan di sebuah negeri. Keliru jalannya di dalam membenahi negerinya. Mungkin ada sebagian orang yang dia punya niat baik. Tapi niat baik itu tidak cukup. Iya. Kam min muridin lil khairi la yusibahu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan. Tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Niat tidak cukup. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan, tapi kamu tidak tempuh jalan-jalannya. Tidak ada ceritanya perahu itu berjalan di daratan. Perahu itu jalannya di air. Jadi kalau seorang ingin keselamatan, ingin jalan yang benar, ingin keamanan untuk negerinya, tempuh jalannya. Tempuh jalannya. Itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bahkan itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya para nabi dan para rasul, mengajak manusia kepada keimanan, kepada tauhid, itu pokoknya. Iya. Bukan mengajak manusia untuk mencari kepemimpinan. Sebab kepemimpinan itu adalah buah dari apa? Keimanan. Tidak dicari pun akan datang sendiri. Iya. Dan keliru juga sebagian manusia yang mengatakan bahwa pokok dari dakwah itu adalah menegakkan khilafah. Orang-orang jahil tidak paham agama, seperti itu cara berbicaranya. Khilafah itu adalah buah. Khilafah itu adalah buah dari keimanan. Buah dari tauhid. Ya. Apakah pernah masuk dalam akal orang mau makan buah tidak pernah dia tanam pohonnya? Tanam pohon dulu, baru berpikir dapat buahnya. Ya. Mengajak untuk mendirikan khilafah tetapi tidak ada perhatian kepada keimanan, tidak ada perhatian dalam mendakwakan tauhid. Tidak ada perhatian dalam memperbaiki dan membenahi akidah umat Islam. Akidah kaum muslimin. Dan persoalan akidah itu banyak. Keimanan itu luasnya, luas cakupannya. Karena itu memberikan bentuk-bentuk keamanan yang sangat indah. Kalau seorang misalnya pelajari apa itu iman, apa itu tauhid, maka di dalam tauhid akan diterangkan arti dari kehidupan itu. Beribadah hanya kepada Allah semata. Bagaimana dia di dalam kehidupan dunianya dia hanya mencari ridha Allah. Bukan mencari ridha manusia. Dia hidup untuk mencari negeri akhiratnya, bukan untuk mencari dunia. Iya. Dia hidup untuk menegakkan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan untuk kepentingannya. Bukan untuk mencari jabatan dan kekuasaan. Bukan untuk mencari jabatan dan kekuasaan. Dan kalau dia benar dalam mempelajari akidah yang benar, keimanan, di dalam keimanan itu ada namanya ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Ini bagian dari keimanan. Dibahas di dalam buku-buku yang terkait dengan tauhid dan keimanan, terkait dengan akidah. Karena pengaruhnya sangat penting, sangat besar. Jadi kalau kalian berpikir menyuruh kepada khilafah-khilafah tetapi tidak ada jalan ke sana, maka ini namanya orang yang berangan-angan. Tanam pohon dulu. Khilafah itu adalah buah daripada apa? Tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus, ya, yang beliau ajak kepada umat adalah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana mereka masuk ke dalam Islam dengan Islam yang benar, sebab itulah jaminan mereka masuk ke dalam surga. Karena itu seorang anak muda Yahudi sakit. Dikunjungi oleh Nabi. Nabi berkata, masuk Islamlah kamu. Iya. Ucapkan syahadat. Anak muda Yahudi ini menoleh kepada ayahnya. Maka ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad." Dia pun bersyahadat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan beliau berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar." Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan dia dari api neraka. Itu tujuan dari agama ini. Bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah dan bagaimana manusia itu masuk ke dalam surga bebas dari api neraka. Itu yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah dengan sendirinya berdiri khilafah di Madinah. Khilafah ini adalah buah. Iya. Keliru siapa yang menjadikannya sebagai pokok, sebagai dasar, sebagai tujuan utama. Ini orang yang tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang Islam, dan tidak paham tentang jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan artinya khilafah tidak penting. Dia adalah hal yang penting untuk umat ini. Di dalamnya terdapat kebaikan. Tapi juga kita harus sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bahwa di tengah manusia itu akan terjadi kekuasaan-kekuasaan. Negeri-negeri ada pemimpin-pemimpinnya. Dan mereka disatukan di akhir zaman. Bersatu lagi di dalam kepemimpinan seorang pemimpin yang memimpin dunia. Jadi kalau dia meneriakkan tentang khilafah dengan makna seluruh manusia berkumpul di bawah pimpinan seorang pemimpin, ini artinya dia ingin menunggu hari kiamat. Ini orang-orang tidak mengerti kandungan dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian manusia ada yang keliru jalannya. Dianggapnya bahwa cara membuat keamanan itu dengan cara dia berkuasa. Masuklah dengan cara-cara yang menyelisihi syariat supaya bisa mendapatkan kedudukan, bisa mendapatkan jabatan. Katanya supaya bisa merubah. Iya. Nah, ini pemikiran-pemikiran sudah ada semenjak dahulu. Orang-orang yang datang belakangan sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Tidak ada juga yang bisa mereka rubah. Bahkan yang terjadi mereka yang dirubah. Iya. Karena ini menyelisih jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena itu pokok yang penting di tengah umat ini bagaimana mereka kembali kepada makna iman yang benar. Bagaimana mereka mewujudkan tauhid. Iya. Itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira." Kata beliau, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami waktu itu adalah anak-anak muda yang sudah mendekati balig tapi di kondisi yang sangat kuatnya. Mana hazawira. Maka kata Jundub, "Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana." Kata Jundub, kami pun belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran, setelah kami belajar iman, kami belajar Al-Quran, maka kami pun bertambah lagi keimanan. Bertambah keimanan. Ini pendidikannya Nabi terhadap umatnya. Mereka memulai dengan mempelajari iman, mempelajari tauhid. Setelah itu mereka mempelajari Al-Quran. Nah begitu membaca Al-Quran, maka mereka bertambah keimanan. Semakin teguh di atas keimanan. Iya. Maka umat ini perlu dididik untuk mempelajari tauhidnya. Bagaimana bisa, bagaimana mereka istiqamah di dalam kehidupan dunia. Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan umat ini perlu mempelajari dari tauhid yang menyebabkan dia bersyahadat, yang menyebabkan dia bisa bersyahadat la ilaha illallah ketika sakaratul maut datang menjemputnya. Supaya dia bisa meraih husnul khatimah. Dia perlu belajar dari tauhid, dari keimanan, yang dengannya dia menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Umat ini perlu diajari dari keimanan dan tauhid, yang dengannya mereka bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat. Kita semua akan ditanya pada hari kiamat. Iya. Tidak ada yang luput dari pertanyaan. Karena Allah telah bersumpah dalam hal itu. Allah menegaskan, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya pada hari kiamat tentang apa yang mereka kerjakan. Ya'malun di sini ditafsirkan oleh Abu Aliya rahimahullahu taala, "Amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin." Mereka akan ditanya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama pada hari kiamat, bagaimana mereka, kepada siapa mereka beribadah, apa yang mereka ibadahi. Ini dulu masalah pokok, masalah keimanan. Bagaimana keimanannya, bagaimana ibadahnya, kepada siapa mereka beribadah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mereka menjawab para nabi dan para rasul. Iya. Maka ini yang paling pokok di tengah umat ini. Mereka menjadi pemimpin di atas muka bumi, orang yang tertindas, orang yang terzalimi. Itu tidak akan banyak bedanya. Itu cuma hari-hari kehidupan yang dibuat bersilih ganti di tengah umat ini. Di masa mereka berjaya, dibukakan untuk mereka pintu-pintu ibadah. Di masa mereka tertindas, dizalimi, dibukakan untuk mereka pintu-pintu ibadah. Sepanjang keimanan dan tauhid ada, di segala keadaan umat ini akan selalu berjaya dan selalu tenang. Berada di atas kedamaian. Ini pokok yang harus diketahui di tengah umat. Dan ini mungkin dari kandungan materi ini, karena waktu yang diberikan untuk saya hanya sampai jam 10.15 menit. Materinya, saya nggak tahu kalau ada pertanyaan ya. Baik, demikian kaum muslimin wal muslimat, penjelasan dan pemaparan dari yang mulia Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad As-Sunusi rahimahullah taala. Kemudian di sesi berikutnya ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan disampaikan oleh para peserta kaum muslim dan muslimat. Bisa ditulis dan dibawa ke meja Ustaz. Baik, ada satu pertanyaan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menjawab syubhat yang menyandarkan kepada realita bahwa negara-negara Islam yang mana penduduk mayoritasnya adalah orang-orang yang beriman, justru sekarang banyak terjadi prahara, ketidakamanan, pemberontakan, pembunuhan. Sedangkan negara-negara Eropa Barat dengan keimanan yang batil justru aman sentosa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Aman tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, mungkin ini pertanyaan dari penanya. Dia hanya banyak baca dan dengar-dengar saja, tidak mengetahui hakikat yang terjadi. Ya. Jadi pertama, musibah yang menimpa umat Islam ini, itu pasti ada kaitannya dengan masalah iman dan tauhid. Ujian-ujian itu datang adalah karena adanya dosa-dosa dan maksiat. Iya. Karena itu kewajiban di tengah umat ini bagaimana mereka memperbaiki keimanan dan tauhidnya. Dan dengan hal tersebut akan terangkat biidznillah dari musibah-musibah yang menimpa mereka. Dari musibah-musibah yang menimpa mereka. Karena itu kalau terjadi di dalam sebuah negeri Islam, dari sebuah negeri kaum muslimin ada musibah yang menimpa, maka itu pasti ada dari dosa-dosa yang terjadi di tengah mereka. Iya. Jangankan kita para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Mereka pernah tertimpa musibah, kekalahan. Allah subhanahu wa ta'ala terangkan sebabnya. Awalamma asabatkum musibatun, qad asabatum mithlaiha, kultum anna hadha, kul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika musibah itu menimpa kalian, padahal kalian sebelumnya sudah dua kali mendapatkan yang semisal dengan itu. Ketika musibah datang, kalian berkata, kenapa bisa musibah ini datang? Maka Allah berfirman, kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, musibah ini datangnya dari diri-diri kalian sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka itu, agar supaya mereka kembali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabatkum min musibatin, fabima kasabat aydikum, wa ya'fu an kathir. Apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Tapi Allah sudah banyak memaafkan kalian. Iya. Maaf yang diberikan kepada kita itu lebih banyak. Alhamdulillah. Dan kita memohon ampunan kepada Allah dari segala dosa dan kemaksiatan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mengangkat dari kaum muslimin kejelekan yang menimpa mereka, memberikan kekuatan, kesadaran, dan hidayah agar supaya mereka kembali kepada mana keimanan, mana tauhid, kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah ketinggian dan keberuntungannya. Adapun yang terjadi di tengah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir memang seperti itu dibuat kehidupannya. Seperti itu dibuat kehidupannya. Dan jangan memperbandingkan kehidupan seorang mukmin dengan orang kafir. Ya. Walaupun dalam musibah-musibah yang menimpa. Orang kafir itu musibahnya banyak. Ya. Dan cukup kekafiran mereka sebagai musibah yang sangat besar. Tidak ada dari ketenangan hati pada diri-diri mereka. Sehingga sebagian negeri kafir dikatakan sangat makmur, sangat sejahtera. Ada sebagian negeri kafir, penduduknya tidak ada kerja pun, itu ada gajinya dari pemerintah. Tapi dicatat di negeri itu, ya, jumlah manusia yang bunuh diri itu paling banyak di atas muka bumi. Itu musibah atau bukan? Ini memandang musibah cuman dalam bentuk lain saja. Dalam bentuk lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbandingkan seorang mukmin itu bagaikan pohon. Ya. Yang batangnya ini agak lembut. Kalau terkena angin dari arah barat dia ke timur, dari timur dia ke barat. Tapi begitu anginnya lewat balik lagi, itu seorang mukmin. Selalu kena masalah, tapi dia balik lagi. Kena masalah balik lagi. Orang kafir diperumpamakan oleh Nabi seperti pohon keras. Ada angin dia enggak goyah begini. Dan begitu datang angin yang sangat keras, patah enggak balik-balik lagi. Dan di antara manusia ada yang memang diberikan istidraj. Dibuat dia semakin lalai di dalam kekafirannya, semakin lalai dalam dosa dan kemaksiatannya. Begitu disiksa dengan siksaan yang pedih, enggak bisa keluar lagi. Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idza hum mublisun. Begitu mereka lupa terhadap apa yang mereka diingatkan dengannya. Ini lupa, sudah berpaling. Begitu dia lupa apa yang terjadi, Allah firman, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Semakin makmur malah. Ya. Sampai ketika mereka betul-betul lupa, maka mereka pun disiksa secara tiba-tiba. Sampai mereka ketika sudah bergembira dengan itu, mereka disiksa secara tiba-tiba. Mereka pun berada dalam siksaan, tidak bisa keluar lagi darinya. Baik. Jadi intinya, kembali kepada apa yang telah kita paparkan di dalam materi, segala problematika yang menimpa umat ini kembali ke dalam masalah iman dan tauhid. Inilah yang harusnya kita perhatikan. Karena itu tema yang diangkat oleh para asatidz ahli sunnah salafiyun di Indonesia ini, dengan tema ini, salah satu upaya untuk mengingatkan bagaimana jalan yang benar di dalam membangun keamanan di dalam negeri kita ini. Dan bagaimana kita tolong menolong untuk mewujudkan makna keimanan serta saling memperkuatnya di tengah umat ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya dari Ustaz Zulkarnain bin Sunni Abdullah ta'ala. Dan al-afu minkum, dari panitia hanya memberikan waktu untuk tanya jawab ini sampai jam 10 lebih 25 dan waktu telah habis. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas penyampaian dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ustaz Zulkarnain Habibullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, untuk pembagian hadiah atau kuis yang materinya disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkarnain Habibullah ta'ala, insyaallah nanti di sesi yang kedua bersama Ustaz Abdul Mukti Habibullah ta'ala, maka bagi jamaah sekalian silakan mempersiapkan untuk jawabannya. Insyaallah akan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh panitia kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zulkarnain Habibullah ta'ala. Demikian Ustaz. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi Habibullah ta'ala yang telah memberikan materi tentang negeriku aman dengan iman. Begitu pula kepada Ustaz Umar selaku moderator yang telah membawakan acara untuk sesi pertama ini.